إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ayat yang ke-90 dan 91 dari surat Al-Maidah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman-minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, undi nasib, adalah rijsun, busuk, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah semua itu agar kalian mendapatkan falah. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Pada khamr, pada maisir, pada minuman keras dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan ingin menjauhkan kalian dari ingat kepada Allah. Wa anis shalah, dan ingin menjauhkan kalian dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ikhwan ibn a'azakullah, demikian terjemahan ayat ini kurang lebih. Maka tafsirnya yang ringkas disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yadhummu ta'ala hadhihi al-asya'a al-qabiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mencerca perkara-perkara yang jelek ini. Wa yukhbir annaha min 'amali syaitan. Dan Allah mengkhabarkan bahwa ini semua dari perbuatan-perbuatan syaitan. Wa annaha rijsun, dan bahwasanya semua itu rijsun. Ai khubthun, khabithun, busuk, jelek. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu. Ayutruku, makna jauhi adalah tinggalkan. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Fa innal falaha la yatimmu illa bitarki ma harramallah, karena sesungguhnya yang namanya falah tidak akan didapat, tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Al-falah, kebahagiaan, kejayaan tidak akan didapat kecuali dengan meninggalkan yang haram-haram. Khususan hadihil fawahish, khususnya fahishah-fahishah yang sudah disebutkan dalam ayat ini. Wahia, yaitu satu al-khamru, khamr. Wahia kullu ma khamar al-aql, khamr adalah semua yang menutupi akal. Semua yang menutupi akal. Ay ghatahu bisukrihi, yakni menutupinya dengan sakr. Sakr itu mabuk. Sesuatu yang menghilangkan akal, maka dia khamr. Sehingga disebutkan di dalam kaidah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr haram. Sehingga pendapat-pendapat yang menyatakan khamr yang haram itu hanya yang dibuat dari anggur, salah. Pendapat yang lemah. Khamr itu hanya yang dibuat dari kurma, juga salah. Bahkan khamr itu tidak bisa dikatakan minuman keras, sebab kadang-kadang ada makanan. Sehingga ukurannya, definisinya dari khamr adalah kullu ma khamaral aqla, semua yang menghilangkan akal. Semua yang memabukkan adalah khamr. Apakah itu minuman, ataupun itu makanan, apakah itu bubuk, apakah dimasukkan ke mulut, atau dimasukkan ke hidung, atau itu berbentuk asap, semua yang memabukkan khamr. Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Bahkan ada yang mereka hanya mencium-cium baunya lem. Lem bisa mabuk. Kalau itu memabukkan, tetap haram hukumnya, tidak boleh. Walaupun tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, hanya dicium-cium saja. Tetapi kalau itu memabukkan juga tidak boleh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang namanya khamr, yang namanya judi, yang namanya berhala-berhala dan undi nasib adalah busuk, rijis, najis. Ikhwanu billahi a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti perkara-perkara fawahish yang diharamkan di dalam ayat ini, pertama khamr. Apa definisinya tadi dari Syekh Sa'di? Kullu ma khamaral aqla, semua yang menyebabkan orang hilang akal. Yang kedua, al-maisir. Wal-maisir huwa jami'ul mughalabat allati fiha 'iwadun minal janibain. Semua yang sifatnya undian, yang masing-masing memberikan sejumlah uang, kemudian akan didapatkan oleh salah satu mereka. masing-masing memberikan sejumlah uang, kemudian nanti akan didapat oleh salah seorang mereka. Itu judi. Apakah dengan tebak-tebakan, apakah dengan permainan, apakah dengan berbagai macam permainan yang lain, ataupun dengan istilah kita barakallahu fikum totoan. Apa itu totoan bahasa Indonesianya? Kalau di Cirebon biasa mengatakan totoan. Barakallahu fikum. Ini yang menang siapa? Ini apa ini? Ini. Nanti kalau kamu kalah, ternyata yang menang itu uangmu diambil semua. Itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan murahana. Kal murahanati wa nahwiha wal ansab. Ini judi, berbagai macam bentuk judi. Di antara ciri khasnya judi adalah di sana ada untung-untungan, atau di sana barakallahu fikum ada sesuatu kerugian, atau ada sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Berbeda dengan jual beli. Kalau barangmu laku, kamu dapat untung. Jelas. Ini enggak. Kamu bisa untung, kamu bisa buntung. Dalam keadaan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dipilih nomornya, yang nomornya keluar dia yang menang. Ini barakallahu fikum maisir. Berbagai macam bentuk maisir haram. Yang ketiga disebutkan ansab. Ansab itu barakallahu fikum dari kata nusiba, nasaba, dipasang, diletakkan. Yani asnamul andad wa nahwiha mimma yunsab. Dari berhala-berhala, patung-patung berhala, ataupun monumen-monumen tertentu yang dipasang. Wa yu'bad, dan diibadahi. Bukan hanya dipasang, tetapi diibadahi. Bentuknya tidak harus dalam bentuk manusia. Bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk burung, bisa dalam bentuk tonggak saja, bisa dalam bentuk kuburan, bisa dalam bentuk apapun. Yang jelas, benda-benda yang dipasang untuk disembah dan dimuliakan. Berarti yang ketiga ini adalah kesyirikan-kesyirikan ibadah kepada selain Allah. Wal azlam, yang keempat al azlam. Al azlam allati yastaqsimuna biha. Azlam itu seperti anak panah tetapi tidak ada ujung tajamnya dan tidak ada bulu-bulunya. Yang tadinya begini, yang tadinya anak panah, oleh mereka dibuang tajam-tajamnya, dibuang pula bulu-bulunya, kemudian mereka tulis di sini na'am, di sini ditulis la, iya dan tidak, kemudian mereka undi di depan berhala, aku mau berangkat besok, kocok keluar la, berhala tidak mengizinkan, tidak berangkat. Kalau keluar na'am, berhala telah ridho pada kita untuk berangkat, maka dia berangkat. Ini barakallahu fikum al-azlam, undi nasib. Qala hadhihi al-arba'ah, empat perkara ini yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa zajara, dan ditegur oleh Allah keras. Wa akhbara an mafasidiha, dan Allah mengkhabarkan tentang kerusakan-kerusakannya. Ad-da'iyah ila tarkiha wa jinabiha. Dijelaskan kerusakan-kerusakannya yang menyebabkan kita harus menjauhinya. Apa diantaranya? Yang pertama, annaha rijsun, dia busuk najis. Ay khubthun, busuk. Najisun, dia najis. Tapi kata Syekh Sa'di, perhatikan ucapan beliau rahimahullah, najisun ma'nan, najis secara makna. Artinya kalau engkau menyentuh berhala ini tidak najis bendanya. Kalau engkau menyentuh kayu ini, azlam, tidak najis. Kalau engkau memegang kartunya atau tersentuh kartunya karena engkau ingin membakarnya atau ingin membuangnya, itu juga tidak najis. Tinggal satu lagi, bagaimana dengan khamr? Kata Syekh Nuzaimin rahimahullah, sama. Kalau tersentuh dia tidak najis. Ini yang terjadi ikhtilaf pada khamr. Pada kayunya sepakat, kalau tersentuh tidak najis. Pada berhalanya sepakat, kalau tersentuh tidak najis. Pada semua alat-alat judi tidak jadi najis. Tapi ketika pada khamr, ada beberapa ulama yang menyatakan najis dengan kalimat rizsun. Tetapi kelihatannya Syekh Sa'di rahimahullah tidak membedakan. Qala najisun ma'na, najis secara makna. Wa illam takun najisatan hissan, walaupun dia tidak najis secara hissi, secara bendanya tidak najis, tapi perbuatannya busuk, perbuatannya najis, perbuatannya jelek, perbuatannya perkara-perkara yang sangat menjijikkan. Itu yang dimaksud. Wal umurul khabitha mimma yanbaghi istinabuha. Dan perkara yang khabis, perkara yang busuk, harus dijauhi. Wa adamut tadannus bi awdariha. Dan tidak boleh kita mengotori diri-diri kita dengan perkara tersebut. Karena yang najis tadi adalah perbuatannya secara maknawi. Maknanya hendaklah kita jangan mengotori diri-diri kita dengan perbuatan jelek tersebut. Dengan khamr, dengan minum khamr, dengan judi, dengan undi nasib, dengan kesyirikan, dengan berhala-berhala. Ini barakallahu fikum kejelekan empat perkara ini yang pertama, yaitu najisun ma'nan. Ikhwan bin a'azukumullah, sesungguhnya pembahasan tentang masalah khamr tadi, apakah najis atau tidak najis, nanti akan merembet pada perkara-perkara lain. Tetapi bukan pembahasannya di sini, itu pembahasan fikih, yaitu pembahasan tentang kalau begitu bagaimana dengan alkohol, najis atau tidak najis. Akhirnya bicara tentang minyak wangi, bolehkah pakai minyak wangi yang beralkohol dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan apa yang disebutkan tadi dan tidak dibedakan oleh beliau, sesungguhnya cukup merojihkan salah satunya, bahwasanya tidak najis secara zatnya tetapi najis secara maknanya. Yang kedua, minha annaha min amali syaitan. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut kata Allah di dalam ayat ini, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, sudah najis perbuatan setan lagi. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan kita harus menjauhinya. Alladhi huwa a'dal a'da'i lil insan. Yang syaitan itu merupakan musuh yang paling memusuhi, musuh yang paling jahat terhadap manusia. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab khususnya Iqtida' Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, konsekuensi dari jalan yang lurus, kita harus membedakan diri dari ashabul jahim. Sedangkan ashabul jahim yang paling tokohnya adalah syaitan yang sudah dikutuk oleh Allah akan dimasukkan dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maka hendaklah kita membedakan diri dari syaitan. Sedangkan khamr wal maisir wal azlam wal ansabu min amali syaitan. Sedangkan perbuatan-perbuatan tadi merupakan perbuatan syaitan. Maka iqtida' siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Maka hendaklah karena konsekuensi jalan yang lurus, kita harus membedakan dari perbuatan-perbuatan syaitan. Wa minal ma'lumi annal aduwa yuhaddar minhu. Dan juga sudah diketahui bersama bahwa yang namanya musuh harus dihindari, yang namanya musuh harus dijauhi, yang namanya musuh jangan ditiru. وَتُحَذِّرْ مَصَائِدَهُ وَأَعْمَالَهُ. Dan juga harus menjauhi jaring-jaringnya. Harus menjauhi tipu dayanya. Harus menjauhi jebakan-jebakannya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwa empat perkara tadi, al-khamru, wal-maisiru, wal-azlamu, rizun min amali syaitan. Berarti ini amalan-amalan syaitan ini adalah jebakan-jebakan iblis. Berarti ini adalah jaring-jaring iblis. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang akan menjerat manusia dan kemudian diseret oleh syaitan ke dalam neraka jahannam bersamanya. Tentunya kalau sudah dikhabarkan bahwa itu min amali syaitan, itu adalah jerat-jerat syaitan, jauhi. Fajtanibuhu, jauhilah dia. Jauhilah jeratan-jeratan syaitan. Khususan al-a'mal allati ya'maluha liyuqi' fiha aduwahu. Lebih-lebih lagi amalan-amalan yang dikerjakan atau yang ditawarkan untuk menjebak dan menjerumuskan manusia dalam kejelekan. Apa kata Allah dalam ayat tadi? Kembalikan atau kembali perhatikan ayat Allah yang berikutnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u. Al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menjerumuskan kalian dalam pertikaian, permusuhan, pertumpahan darah yang semua itu pada khamr wal maisir. Kalau sudah ada khamr, minuman keras. Kalau sudah ada judi, sering terjadi keributan. Pertikaian, permusuhan, pertumpahan darah, pembunuhan, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Fainaha fiha halakuhu. Maka padanya ada kebinasaan. Falhazmu kullal hazmi. Al-bu'd an amalil aduwil mubin. Maka yang namanya tekad yang kuat, hendaklah menjauhi perbuatan musuh yang jelas. Jauhi perbuatan syaitan. Wal hadar minha, dan hindari perbuatan-perbuatan tersebut. Wal khawfu minal wuqu'i fiha, dan hendaklah kita khawatir jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Itu baru dua. Pertama, najis ma'nawi. Kedua, itu perbuatan syaitan. Ketiga, jeleknya perkara-perkara tadi, annahu la yumkinul falah lil 'abdi. Bahwasanya seorang hamba tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan mendapatkan kejayaan, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalau menjauhinya. Dari mana ini? Dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu. Fajtanibuhu la'allakum la'allakum tuflihun. Jauhilah, kalian akan mendapat falah. Kalau tidak menjauhi, tidak mendapatkan falah. Berarti kejelekan ketiga, tidak akan mendapatkan falah kecuali kalau menjauhi. La yumkinul falah lil 'abdi illa bijtinabiha. Seorang hamba enggak akan mendapatkan falah kecuali dengan menjauhinya. Fa innal falah huwa, sesungguhnya falah itu maknanya al-fawz, kemenangan. Al-matlubul mahbub, yang dicari, yang diinginkan, yang disukai, kalau didapat itu namanya falah. Wan najah, keselamatan. Minal marhub, keselamatan dari apa yang ditakuti. Berarti falah isinya dua. Falah satu, nail, mendapatkan al-matlub, mendapatkan yang diinginkan, itu falah. Yang kedua masih falah adalah selamat dia dari yang marhu. Naja minal marhu. An-naja minal marhu. Mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang ditakuti, itu falah. Wa hadhihi al-umur mani'atun minal falahi wa mu'awwiqatan lahu. Sedangkan perkara tadi, al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam, adalah perkara-perkara yang menghalangi falah, yang menghalangi falah, menghalangi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menghalangi untuk menghindari apa yang ditakutkan. Wa mu'awwiqatun lahu, dan dia merupakan rintangan penghalang yang akan menghalangi falah. Yang keempat dari kejelekan-kejelekan perkara ini adalah minha an hadhihi mujibatun lil adawati wal baghdha. Bahwa perkara-perkara ini menyebabkan permusuhan dan kebencian, akan memecah belah kaum muslimin, menjadi pertikaian permusuhan di antara manusia. Wa syaitanu harisun ala basiha. Sedangkan syaitan sangat semangat untuk menyebarkan perkara-perkara yang membuat perpecahan, perkara-perkara yang membuat permusuhan, perkara-perkara yang membuat kebencian. Ini syaitan semangat menyebarkannya. Khususan lil khamri wal maisir. Khususan al khamru wal maisir. Khususnya judi dan khamr. Liyuqi bainal mu'minin al adawata wal baghdha. Agar menjerumuskan orang-orang beriman, atau syaitan ingin menjerumuskan orang-orang beriman ke dalam permusuhan dan kebencian. Dan itu dikhabarkan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan ingin menjerumuskan kalian, menjerumuskan manusia ke dalam kebencian dan permusuhan pada khamr dan maisir. Fa inna fil khamri minan ghilabil aqli wa dihabi hajah. Karena khamr sesungguhnya di dalamnya ada inghilabul aql, ada hilangnya akal atau kalahnya akal dan hilangnya kesadaran. Ma yad'u ilal baghdha, yang akhirnya akan membawa pada permusuhan antara dia dengan saudara-saudaranya sendiri kaum mukminin. Karena mabuk, karena tidak sadar, tidak waras. Maka tingkahnya berlebihan. Temannya sendiri dia pukul dengan keras, dia pukul dengan batu, dia pukul dengan kayu, dia pukul dengan senjata tajam sehingga berdarah-darah. Ketika dia waras, telernya hilang, dia menyesal. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Demikian pula idza qarana bidzalika minas sibabi ma huwa min lawazim li syaribil khamr. Apalagi diiringi dengan sibab, cercaan-cercaan, caci makian. Padahal Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu fusuq, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya kufur. Sedangkan orang mabuk, lihatlah mulutnya mengucapkan kata-kata yang jelek, mencaci maki saudaranya. Fa innahu rubbama awsala ila al-qatli, bahkan kadang-kadang membawa pada kematian. Terjadi pembunuhan di sana, terjadi pembunuhan di sini, di antara anak-anak muda, di antara geng-geng motor. Ternyata karena urusannya mereka tidak waras. Mereka tidak waras. Wama fil maisir min ghalabati ahadihima lil akhar. Demikian pula pada judi, ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan, dalam keadaan mereka sama sekali tidak memiliki keutamaan apapun. tidak memiliki jasa apapun. Satu orang dengan orang kedua. Orang pertama memberikan jasa. Orang kedua membalas dengan imbalan. Dua-duanya mendapatkan kebaikan. Ini pekerja. Pedagang dengan pembeli. Yang ini memberikan barangnya. Yang ini memberikan uangnya. Dua-duanya mendapatkan sesuatu. Tetapi judi tidak demikian. Dia membayar, dia membayar, dia membayar. Setelah itu dikocok nomornya. Kamu nomor berapa? Nomor satu. Kamu nomor berapa? Nomor tiga. Dikocok keluar nomor satu. Kamu gak dapat apa-apa. Lo kenapa kok dia yang dapat? Karena nomornya keluar. Ini yang membuat marah. Seringkali membuat jengkel mereka. Kamu ngocoknya gak benar. Dan terjadilah keributan diantara mereka. Barakallahu fikum. Karena itu barakallahu fikum. Nabi SAW naha. Rasulullah SAW melarang jual beli yang sifatnya tidak jelas. Untung-untungan. Barakallahu fikum. Apa itu membeli sesuatu yang tidak terlihat? Pokoknya saya jual apa yang dalam kotak ini. 1.000 rupiah. 100 rupiah. Gak ada yang mau beli, gak tahu isinya. Dibuka, wah cincin berlian. 1.000 rupiah. Dijual lagi 10.000. Dikira cincin berlian. Dibuka, isinya hanya sapu tangan. Atau tisu satu lembar. Itu juga judi. Dari sisi mananya? Tidak jelas isinya. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan menyebabkan permusuhan dan pertikaian. Wa akhadha malahul katsir fi ghairi muqabalah. Mengapa kok terjadi permusuhan? Karena dia mendapatkan harta yang banyak tanpa imbalan apapun. Ini mendapatkan harta karena jasa. Ini mendapatkan harta karena benda yang dibeli. Yang ini mendapatkan harta karena apa? Enggak ada imbalan apapun. Maka yang diambil hartanya enggak ridho hatinya, tidak terima. Kenapa? Harta saya diambil, saya enggak dapat apa-apa. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa min akbaril asbabi, dan di antara sebesar-besar sebab permusuhan dan kebencian adalah khamr wal maisir. Akbar asbab, sebesar-besar sebab. Wa minha, kejelekan berikutnya, anna hadhil asya tasuddul qalb. Kejelekan berikutnya bahwa perkara-perkara ini, al-khamru wal-maisir, wal-ansab wal-azlam, tasuddul qalb, akan menghalangi hati dari ingat kepada Allah. Di kalimat terakhir dalam ayat ini, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anil salah. Tasuddakum, akan menghalangi kalian dari zikrillah. Akan menghalangi kalian dari salat. Khamr sudah jelas karena hilang akal. Bagaimana mau ingat? Baik. Yang kedua, judi. Bagaimana bisa melupakan? Tanggung, tanggung, tanggung. Saya masih kalah, saya masih kalah, saya masih kalah. Apalagi yang namanya syirik jelas bertentangan dengan zikrullah. Demikian pula undi nasib bertentangan dengan zikrullah. Apa penggantinya seharusnya yang syar'i? Hah? Untuk mengganti undi nasib yang syirik? Istikharah. Istikharah. Salat 2 rakaat dan berkata, berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واقدر لي خيرا منه. Yang maknanya, ya Allah, aku minta pilihan kepadamu. Pilihkanlah yang terbaik Kalau perkara ini baik, takdirkanlah untukku. Kalau perkara ini jelek, jauhkanlah dariku. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ada. Enggak perlu undi nasib. Maka barakallahu fikum. Kejelekan yang berikutnya adalah bahwa itu mencegah, menghalangi zikrullah dan menghalangi untuk ingat Allah dan ingat salat. Alladaini khuliqa lahumal abdu. Yang hamba ini diciptakan untuk itu. Untuk salat, untuk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihima sa'adatuh. Padahal dengan dua itulah seorang hamba akan berbahagia. Dengan zikrullah, dengan salat. Falhamru wal maisir yasuddanihi. Maka khamr dan maisir akan menghalanginya. Menghalangi dari ingat kepada Allah. An dhalika a'bama saddin. Akan menghalanginya dengan sebesar-besar halangan. Wa yastaghil qalbah, akan menyibukkan hatinya. Wa yudhil lubbahu fil istighali bihima, akan menyebabkan dia lalai dan kemudian pikirannya dipenuhi dengan urusan khamr wal maisir. Hatta yamdi alaihi muddatan tawilah, hingga akhirnya berjalan waktu yang sangat panjang dalam keadaan dia sibuk dengan khamr, sibuk dengan judi. Wa huwa la yadri aina huwa, dia tidak sadar di mana dia, sedang ngapain dia, apa yang dilakukan, dia enggak sadar karena sudah tertutup akalnya dengan khamr. Fa ayyu ma'siyatin a'dham, maka maksiat yang mana yang lebih besar daripada kemaksiatan-kemaksiatan ini? Wa akbaha min ma'siyatin tudannisi sahibaha, mana maksiat yang lebih besar daripada maksiat yang mengotori pelakunya karena najis? Wa taj'aluhu min ahli al-khubuth, dan digolongkan pelakunya sebagai orang-orang yang kotor, orang-orang yang busuk. Wa tuqihu fi amali syaitan, yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syaitan, menjerumuskan seseorang ke dalam syubbakihi, ke dalam jaring-jaring syaitan. Fayanqadu lahu kama tanqadul bahimah, yang akhirnya dengan kemaksiatan itu seorang manusia seperti hewan ternak yang diikat lehernya, yang dicocok hidungnya, yang diseret ke sana kemari oleh syaitan. Kama tanqadul bahimatid dalilah, seperti dituntunnya binatang ternak yang rendah, lirai'iha, dituntun oleh penggembalanya. Wa tahulu bainal 'abdi wa baina falahi, kemaksiatan yang menghalangi dia dari falahnya. Wa tuqi'al 'adawata wal baghdha, kemaksiatan yang menjerumuskan dalam permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang beriman. Wa tasuddu 'an dzikrillah wa 'anish shalah, yang akan menghalangi seseorang dari ingat kepada Allah, menghalangi seseorang dari salat. Fahal fawqa hadhil mafasid syai'un akbar minha, apakah ada yang lebih dari kerusakan-kerusakan ini? Apakah ada sesuatu yang kerusakannya lebih besar dari ini? Walihada arada ta'ala 'ala al-uquli salimah annahi, oleh karena itu Allah hadapkan di hadapan akal-akal sehat untuk berhenti. Ardon, Allah tawarkan dengan kalimat fahal antum muntahun, wahai orang-orang yang berakal sehat, tidakkah kalian mau berhenti? Li'annal aqil idza nadhara ila ba'd tilkal mafasid, karena orang yang berakal kalau melihat kerusakan-kerusakan tadi, inzajara, pasti dia akan mundur teratur, pasti dia akan menghindar. Wakafat nafsah, dia akan mencukupi dirinya daripadanya. Walam yahtaj ila wa'adhin kathir, orang yang berakal tidak perlu dinasehati panjang lebar, tidak perlu, karena lihat kerusakannya sudah cukup, ngapain saya harus merusak diri saya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berserakan manusia seperti sampah. Dan ini wallah dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Begitu pagi hari mau ke masjid, di selokan besar ada orang di situ. Di selokan tidur, terhina. Apalagi di negeri ujung sana, karena banyaknya orang-orang yang bukan Muslim dan tidak beragama. Kalau mereka dalam keadaan miskin, tidak punya uang, mereka tidur di rumah-rumah mereka. Tapi kalau mereka sedang kaya, banyak uang, mereka berserakan di jalan-jalan. Jadi kalau punya uang, malah berserakan di jalan-jalan. Mengapa? Menghabiskan semalam suntuk untuk khamr dan berakhir dengan tertidur di bawah pohon, di tengah jalan, di selokan, semua berserakan manusia. Seperti sampah. Saya ulangi, seperti sampah. Maka pantas kalau dikatakan dengan rijsun min amali syaitan. Itu rijs, busuk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ditawarkan oleh Allah. Fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Menjawab dan beberapa sahabat. Intahaina, intahaina. Cukup. Cukup. Kami berhenti, kami berhenti. Mengapa beliau yang menjawab? Karena beliau yang bertanya-tanya. Karena beliau akil, berakal sehat. Maka berkata, ya Rasulullah, apa hukumnya khamr? Apa hukumnya khamr? Ayat yang turun hanya menyatakan kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang berakal sudah berhenti, kejelekannya lebih banyak. Tapi beberapa orang masih, ya Rasulullah, kami masih belum jelas apa hukumnya. Sampai ayat ini turun dan berkata, fahal antum muntahun, bukankah kalian mau berhenti? Maka mereka berkata, intahaina, intahaina. Mereka membuang sisa-sisa khamr mereka di jalan-jalan, sampai diriwayatkan gang-gang Madinah becek dengan khamr, banjir dengan khamr, dibuang semua. Bahkan yang sudah nempel di mulutnya ketika mendengar Rasulullah SAW telah mengharamkan, ayat telah turun, dia hentikan, dia buang. Dan dibuang pula. Tidak menunggu nanti. Tidak menunggu sedikit-sedikit. Berhentinya. Tidak. Langsung saat itu juga. Fahal antum muntahun? Qala intahaina, intahaina. Beliau berkata, cukup. Kami berhenti, kami berhenti. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.